الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد إخواني والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله عز وجل Alhamdulillah pada malam ini setelah libur beberapa lama, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi ala al-abid karya Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pembahasan terakhir yang kita bahas adalah bab yang ke-21 atau bab yang ke-20 atau 21, yaitu bab ma jaa'a annal quluwa fi quburis salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bab tentang dalil-dalil yang datang menjelaskan bahwa gulu terhadap kuburan orang-orang saleh itu bisa menjadikan kuburan itu dijadikan berhala yang disembah selain Allah. Jadi bab berlebih-lebihan melampaui batas terhadap kuburan orang saleh itu bisa menyebabkan suatu saat kuburan itu dijadikan berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun awalnya tidak disembah, tapi ketika terlalu berlebih-lebihan di dalam memuliakan kuburan orang saleh, maka itu suatu saat bisa menjadikan kuburan itu disembah dan dijadikan berhala selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini telah kita sebutkan beberapa dalil-dalil berkaitan dengan bab ini. Iya. Masih ada dua atau satu dalil atau berkaitan dengan bab ini, kita lanjutkan. Qala Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wali ibn Jarir bisanadihi. Wali bin Jaririn bisanadihi, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dengan sanadnya, menyebutkan sanadnya riwayat. Ya, Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala yang meriwayatkan athar dari Mujahid ini, beliau salah satu ulama tafsir. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau salah satu ulama tafsir yang sangat terkenal. Iya. Nama beliau adalah Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid. Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid. Jadi namanya Muhammad, nama ayahnya Jarir, kakeknya Yazid, kunyahnya adalah Abu Ja'far. Abu Ja'far. Ikhwani fiddin, beliau ini termasuk ulama Ahlus Sunnah ya. Yang saya sebutkan tadi Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Abu Ja'far itu adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf. Iya. Hati-hati di sana ada ulamanya Syiah. Namanya sama. Hati-hati ya. Di sana ada ulama Syiah, ulamanya orang-orang Syiah Rafidhah. Namanya sama dengan ulama Ahlus Sunnah ini. Dan kunyahnya juga sama. Hati-hati. Baik. Kalau ulama Syiah itu namanya Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Rustum. Bedanya di Rustumnya, di kakeknya. Kalau Ahlus Sunnah Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunyahnya siapa? Abu Ja'far. Kalau ulama Syiah itu Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Rustum. Kunyahnya sama Abu Ja'far juga. Dan ikhwah sekalian, hati-hati. Dua ulama ini, ulama Ahlus Sunnah dan ulama Syiah, dua-duanya memiliki kitab tentang sejarah. Menulis kitab tentang sejarah, tarikh. Ya. Kalau Ibnu Jarir yang Ahlus Sunnah, judul kitabnya Tarikh Al-Umami Wal-Muluki. Itu judul kitabnya, Tarikh Tarikhul Umami Wal-Muluki, judul kitabnya. Kalau yang Syiah, Tarikhul Rusuli Wal-Muluki. Hampir sama juga. Bedanya di mana? Kalau Ahlus Sunnah Al-Umam, kalau Syiah Al-Rusul. Di situ bedanya. Ini Syiah ini memang luar biasa mereka di dalam menipu kaum muslimin. Bedakan ini ikhwas kalian, pahami ini dengan baik. Iya. Makanya ketika antum membaca buku-buku Syiah, apalagi menyebutkan tentang sejarah-sejarah sahabat, kemudian mereka mengatakan lihat kitab Tarikh At-Tabari, hati-hati. Kalau mereka mengatakan lihat kitab Tarikh At-Tabari, hati-hati di sini, siapa yang mereka maksud? Sebab Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid, itu kitabnya dikenal dengan Tarikh At-Tabari juga. Ya, paham ini? Hati-hati ikhwah sekalian. Antum pahami dengan baik. Iya. Dan ada satu buku, buku yang beredar dan sudah diterjemahkan ke Indonesia. Buku yang ditulis oleh seorang Syiah dari Tunisia, Patareka. Termasuk Patareka juga. Namanya Muhammad At-Tijani As-Samawi. Orang Tunisia. Muhammad At-Tijani As-Samawi. Ya. Kitab, dia menulis kitab. Kalau dibaca oleh orang yang tidak mapan ilmunya, bisa terpengaruh pasti. Bisa terpengaruh. Iya. Dan diterjemahkan dan disebarkan dengan judul Akhirnya Kutemukan Kebenaran. Itu judul bukunya. Akhirnya, jangan dicari ya. Jangan dicari dan dibaca, hati-hati. Akhirnya kutemukan kebenaran. Saya masih menyimpan bukunya. Masih ada di rumah, saya simpan itu. Saya berharap mudah-mudahan tidak sampai ke tangan orang-orang awam. Akhirnya kutemukan kebenaran. Judulnya bagus sekali. Dan kalau antum baca dari awal perjalanan hidupnya, bisa meneteskan air mata antum. Masya Allah. Iya. Buku ini saya diberikan oleh seorang jamaah masjid di Sengkang dulu. Waktu di Sengkang, dia mengeluh kenapa anaknya kok ada kelainan ustaz sama anak saya, anak saya emak. Ada apa? Ya begini-begini anak saya. Awalnya dia sering bertanya ke saya, bertanya tentang seputar masalah Umar. Seakan-akan memojokkan Umar. Saya mengira ini pertanyaan kayak orang Syiah bertanya. Hanya saya desak-desak. Ternyata dia terus terang, ada katanya buku Ustaz di rumah, dibaca anak saya. Anak saya terpengaruh dengan buku itu. Saya tadi gak berdebat dengan dia. Tidak mungkin Abu Bakar begini, tidak mungkin ini Syiah sesat. Tapi begitu saya diberikan buku yang saya baca, dia juga terpengaruh, hampir terpengaruh. Saya bilang, mana bukunya? Coba berikan ke saya. Saya baca, hampir juga saya terpengaruh. Ya, bukan hampir terpengaruh, artinya pusing, bikin pusing bukunya, subhatnya. Luar biasa. Sebab ketika dia menyebutkan tentang kebenaran yang dia anggap benar dalam hal Syiah, dia selalu menyertakan referensi dari kitab-kitab Ahlus Sunnah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Dan ketika dia menyebutkan tentang sejarah, dia sering membawakan referensi dari At-Tarikh Tabari tadi. Nah, kalau kita tidak faham ini, kalau kita tidak faham ini, ikhwas kalian, bahwa ternyata ada juga Tarikh Tabari karangan Syiah, hancur kita. Sebab yang kita pahami bahwa Tarikh At-Tabari itu adalah kitab tulisannya Ibnu Jarir At-Tabari Ahlus Sunnah tadi. Ternyata yang mereka maksud adalah ulama'nya tadi, Ibnu Rustum. Tapi itulah pengelabuan terhadap kaum muslimin. Dan banyak-banyak dia menyebutkan tentang sejarah itu dari buku-bukunya itu tadi. Tarikh At-Tabari karya Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Rustum. Dari situ dia ambil. Ya. Hati-hati ya ikhlas kalian. Dan inilah tariqah Ahlul Bidah. Ya. Sama dengan tuduhan mereka Wahabi. Mengatakan Wahabi takfiri. Suka mengkafirkan. Mana buktinya Wahabi suka mengkafirkan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab suka mengkafirkan takfiri khawarij. Mana buktinya? Tidak ada buktinya. Ternyata yang mereka maksud adalah Muhammad bin Abdul Wahab, selain yang kita bahas kitabnya, ada Muhammad bin Abdul Wahab lain yang memang dia khawarij. Itu yang dimaksud oleh dia. Tapi namanya sama. Namanya sama. Baik. Maka di sini ikhwas sekalian, pentingnya kita mengenal al-asma, asmaur rijal, nama-nama para ulama. Nama lengkapnya apa, kapan dilahirkan, bagaimana dia dan seterusnya. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari di sini ikhwas sekalian. Ya. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, seorang ulama tafsir ya, Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid. Baik. Sebagian orang menuduh dia Syiah juga. Jadi ada sebagian ulama, bahkan dari kalangan ulama Ahlus Sunnah, juga menuduh Ibnu Jarir At-Tabari ini Syiah. Tapi tuduhannya tidak berdasar. Dibantah oleh para ulama. Ya. Dengan alasan apa? Bahwa Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid ini itu menulis kitab menguraikan tentang keutamaan Ali. Maka apa? Dituduhlah dia Syiah karena dia banyak menguraikan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Tapi apakah dengan sekedar beliau menulis kitab menguraikan tentang keutamaan Ali kemudian lantas dikatakan Syiah? Ini hukum serampangan namanya. Ya, sebab menguraikan tentang keutamaan Ali justru di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Hanya saja sebagian orang mengatakan dia Syiah. Kenapa? Karena kenapa dia menulis khusus tentang keutamaan Ali? Ya, padahal Ibnu Jarir At-Tabari juga menulis kitab khusus menguraikan tentang keutamaan Abu Bakar. Juga menulis kitab khusus menguraikan keutamaan Umar. Ya. Mana dikatakan Syiah kalau seorang ulama menulis tentang keutamaan Abu Bakar? Mana ada Syiah menulis? Apakah ada Syiah yang menulis tentang keutamaan Abu Bakar? Tidak ada. Sehingga ini terbantah. Kalau alasannya seperti ini tadi, terbantah. Ya, disebabkan karena Ibnu Jarir bukan hanya menulis tentang keutamaan Ali, tapi beliau juga menulis tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum jami'a. Walhasil ikhlas kalian, tuduhan yang dialamatkan kepada beliau itu tidak benar, dan yang menuduh beliau ya termasuk juga ulama sunnah, namanya Muhammad ibnu Daud al-Dahiri. Muhammad ibnu Daud al-Dahiri rahimahullahu taala salah satu ulama yang mencetus madhab Dahiri namanya ya. Ada namanya madhab Dahiri. Inilah ulamanya Muhammad ibnu Daud al-Dahiri. Dan di sini juga kita bisa melihat ikhwah sekalian bahwa kritikan para ulama itu kalau tidak berdasar itu tidak diterima. Tidak diterima. Sebab Muhammad ibnu Daud al-Dahiri dia telah menyelisihi banyak ulama. Banyak ulama dia selisihi. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ulama tafsir, mengatakan tentang Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, kata beliau, bal kana ahadu a'immatil Islam. Bahkan Ibn Jarir ini adalah salah satu imamnya. Imamnya Islam, baik secara ilmu dan amalan. Imamnya Islam dari sisi ilmu tentang Al-Qur'an dan Sunnah dia imamnya. Dari sisi pengamalannya terhadap Al-Qur'an dan Sunnah dialah imamnya. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata, "Al-Imam fil fiqh dia adalah imamnya dalam masalah ilmu fiqh wa tafsir dalam masalah ilmu tafsir." Wal hadith dalam masalah ilmu hadith, wat tarikh dalam masalah ilmu sejarah, wal lughah dalam masalah bahasa, wan nahwi dalam masalah ilmu nahwu, wal Quran dan masalah Al Quran, semua ilmunya, semua dia kuasai. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Faham ya? Baik. Wali bin Jarir ini bisa nadihi dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanadnya, beliau bawakan sanadnya An Sufyan, dari Sufyan. Sufyan yang dimaksud di sini, Sufyan itu ada dua ya. Sufyan dari kalangan ulama Ahlus Sunnah ada dua. Sufyan siapa? Sufyan bin Sufyan bin Sufyan Al-Thawri. Yang kedua, Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan ibnu Sa'id Al-Thawri, Sufyan ibnu Uyainah. Dua ulama dari kalangan tabi'in, namanya Sufyan. Siapa yang dimaksud di sini? Ya, para pensyarah kitab mereka mengatakan yang dimaksud adalah Sufyan ibnu Sa'id Al-Thawri. Sufyan ibnu Sa'id Al-Thawri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baik. Sufyan tentunya ma'ruf juga ya, terkenal ya, seletin dengan para ulama-ulama besar seperti Imam Malik ya. Sufyan ibnu Sa'id Al-Thawri rahimahullahu taala. Baik. Di antara ulama, di antara ucapan beliau yang sangat bagus sekali untuk kita cermati, beliau pernah mengatakan, "Idza 'arafta nafsaka fala yadurruka ma qila fika." Bagus sekali ucapan ini. Kata beliau, jika anda mengenali dirimu, jika anda mengenal diri anda, siapa diri anda, mengetahui siapa diri anda, maka apa yang dibicarakan oleh orang lain kepadamu itu tidak membahayakanmu. Paham ya? Jelas? Kata beliau, idza arafta nafsaka, jika engkau mengenali dirimu sendiri, maka apa yang dibicarakan oleh orang lain kepadamu, gosipnya orang kepadamu, tuduhannya orang kepadamu, kezalimannya orang kepadamu, itu tidak membahayakan. Jelas maknanya? Bisa dipahami? Artinya apa ikhwah sekalian? Kalau anda mengetahui diri anda berada di atas kebenaran, berjalan di atas sunnah, kemudian ada yang mengkritik, ada yang mentahdir, tidak perlu dihiraukan, Kenapa? Sebab itu tidak membahayakan. Itu tidak akan membahayakan dirimu. Kenapa? Karena Allah akan menolong kamu. Kalau Anda berada di atas al-haq, berada di atas sunnah, dan Anda yakin Anda berada di atas sunnah, maka tidak perlu khawatir. Tidak perlu peduli dengan omongan orang. Kenapa? Sebab itu tidak membahayakanmu. Kenapa? Sebab Allah yang akan menolongmu. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, fa innaka la taqdir ayyurdiyan nasa. Sesungguhnya engkau itu tidak akan mampu membuat seluruh manusia ridha kepadamu. Enggak bisa. Sekalipun Anda berada di atas kebenaran, sekalipun Anda orang saleh, tidak mungkin manusia senang kepadamu semua. Tidak ada itu. Kalian tidak akan mampu membuat seluruh manusia ridha kepadamu. Mesti ada yang benci kepadamu. Walaupun Anda baik. Tidak bisa. Maka apa kata Imam Syafi'i? Kalau begitu, faslih bainaka wa bainallah. Kalau begitu apa tugasmu? Tinggal kamu perbaiki hubunganmu dengan Allah. Itu saja. Wala tubali bin nas. Tidak perlu pedulikan manusia. Apa omongan mereka. Yang terpenting bagi Anda adalah perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kamu ingin mencari ridhonya manusia, ghayatul la tudrak, itu adalah puncak yang tidak bisa diraih. Tidak bisa diraih itu. Mesti ada yang tidak senang kepada antum. Walaupun antum berusaha berbuat baik, mesti ada yang hasad, mesti ada yang iri, mesti ada yang benci, dan seterusnya. Maka apa? Kalau begitu tinggal Anda memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita lihat dari para ulama. Masya Allah. Kita lihat dari para ulama, ikhwas sekalian, bagaimana mereka dicaci maki, bagaimana mereka dicemooh, tapi mereka tidak pernah membalas. Bahkan melarang kita untuk membalasnya. Kenapa? Ya, tidak perlu dihiraukan, sebab yang menolong Anda adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Masya Allah. Kata beliau, idza arafta nafsaka, jika Anda telah mengetahui siapa diri Anda, maka omongan-omongan manusia itu tidak akan membahayakan kamu. Kecuali kalau Anda tahu memang Anda penjahat. Ya, Anda yakin Anda penjahat, Anda tidak ada sunnah, ya, harus gelisah ketika orang mentahdir Anda. Bagaimana Anda harus memperbaiki diri? Baik. An Sufyan an Mansur. Mansur, ya, Mansur di sini Ibnu Mu'tamir. Mansur Ibnu Mu'tamir, beliau juga seorang tabi'in. An Mujahid, dari Mujahid. Mujahid ini adalah muridnya Ibnu Abbas. Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki. Murid senior dari Abdullah Ibnu Abbas. Dan Mujahid ini adalah imam dalam masalah ilmu tafsir dari kalangan tabi'in. Ya, Sufyan Ats-Tsauri, tadi Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Khudz tafsira min arba'ah." Kalau kalian ingin mengambil ilmu tafsir Al-Qur'an, ambil dari empat orang. Kalau dari kalangan tabi'in, ya. Kalau dari kalangan tabi'in ingin mengambil ilmu tafsir, ambil dari empat orang. Yang pertama, kata beliau, Mujahid. Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki, murid senior Ibnu Abbas. Yang kedua, Sa'id Ibnu Jubair. Sa'id Ibnu Jubair, seorang tabi'in ahli tafsir yang dibunuh oleh Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Kemudian Ikrimah. Ikrimah maula Ibnu Abbas, bekas budaknya Ibnu Abbas. Kemudian yang keempat, Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak. Ini kalau antum baca buku-buku tafsir ulama, antum akan dapatkan nama-nama ini. Sering disebutkan nama-nama ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi Sa'id Ibnu Jubair, Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki, Ikrimah, dan Ad-Dhahhak. Empat ulama tafsir dari kalangan tabi'in rahimahumullahu jami'. Ya. Dan Mujahid ini, ikhwas kalian, Mujahid ini, ya, memang dalam ilmu tafsir luar biasa. Kenapa? Sebab beliau itu menyetorkan Al-Quran, menyetor Al-Quran kepada Ibnu Abbas itu 30 kali. 30 kali berulang disetor itu Al-Quran. kata Mujahid, ya, akifu inda kulli ayat. Setiap ayat aku berhenti. Jadi aku bacakan dulu ya, Ibn Abbas, dengar dulu. Alif Lam Mim. Setiap ayat berhenti. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Aku setiap ayat aku berhenti. Wa as'aluhu al ma'naha, aku tanyakan kepadanya apa maknanya ayat ini, apa tafsirnya. Bagaimana tidak menjadi rujukan beliau dalam ilmu tafsir Al-Qur'anul Karim. Nah, dan di antara karamah yang ada pada beliau, beliau itu meninggal dalam keadaan sujud. Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki itu meninggal dunia dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau berkata, jadi Mujahid, sekarang Mujahid ingin menafsirkan firman Allah. Kita sudah tahu siapa beliau ya, ahli tafsir ya. Beliau ingin menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Atara'aytumul Lata wal Uzza?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Terangkanlah, kalian terangkanlah kepadaku bagaimana itu Lata dan Uzza." Lata dan Uzza. Nah, siapa itu Lata? Apa itu Lata? Lata itu, ikhwas kalian, itu adalah salah satu berhala terbesar yang dimiliki oleh orang-orang Mekah waktu itu. Lata. Ya. Jadi ada tiga berhalanya yang terbesar, yang mereka sangat agungkan. Salah satu berhala mereka yang terbesar, yang sangat mereka kultuskan adalah Lata ini. Lata ini. Mereka beri nama berhalanya Lata. Nah, apa itu Lata? Apa itu Lata? Berupa apa dia itu Lata? Diterangkan oleh Mujahid. Qala, beliau berkata, kana yaluttu lahumus sawiqa. Jadi Lata itu sebenarnya nama orang. Dia adalah nama orang. Dan orang ini dikenal sangat dermawan sekali. Sangat senang membantu para hujjat, para tamu-tamu Allah yang datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Apa yang dilakukan oleh Lata? Dia sering atau punya kebiasaan ya membuat roti as-sawiq, ya, gandum dicampur dengan mentega, keju atau mentega, ya roti lah. Ya, mengalun roti untuk diberikan kepada, dibagi-bagikan kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini Lata. Dikenal akan kesolehannya, kedermawanannya dan kebaikannya. Famata, kemudian Lata ini meninggal. Setelah dia meninggal, fa'aqafu ala qabrihi, maka mereka-mereka yang dulu sering dibantu ya oleh Lata ini, mereka mendatangi kuburannya Lata dan iktikaf di situ. Jadi bukan mengibadahi Latanya, tapi mereka sengaja datang ke kuburannya Lata, berkumpul itu apa? Untuk mengenang. Bukan untuk mengibadahinya, iktikaf berdiam di situ. Ya, dengan alasan bahwa kalau kita diam di sini ada keberkahan didapat. Ada pahala, ada manfaat yang akan kita dapatkan. Tapi apakah mereka menyembah itu Lata? Tidak. Mereka sekedar berdiam di situ. Ini bentuk gulu namanya. Di sinilah gulunya terhadap kuburan orang soleh. Apa gunanya duduk di situ termenung? Ya kan, ini kan bentuk gulu namanya. Nah, akhirnya apa? Karena ya, apa yang mereka lakukan selalu itikaf, selalu berdiam di kuburannya orang saleh, akhirnya apa? Lama kelamaan mereka menyembah kuburan itu. Dan jadilah kuburannya Lata ini sebagai akbaru sanamin fil Arab. Ya, di antara berhala yang terbesar yang ada di negeri Arab. Awalnya dari mana? Awalnya dari bentuk gulu. Gulunya bagaimana? Gulunya berdiam di kuburannya orang soleh, sekedar berdiam, tafakkur, ya, merenungi dan seterusnya. Nah, Wakada qala Abu Jauza. Wakada qala Abu Jauza. Demikian pula ini adalah pendapat Abu Jauza. Jadi sama pendapatnya Abu Jauza dengan Mujahid tadi, bahwa Lata itu adalah seorang orang soleh yang biasa memberikan bantuan atau makanan kepada jamaah haji. Setelah dia meninggal, manusia datang ke kuburannya untuk berdiam dan i'tikaf. Ya. Wa kadza qala Abu Jauza, demikian pula seperti itu pendapat Abu Jauza an Ibnu Abbas, dia menukil dari Ibnu Abbas. Kana yaluttu sawiqa lil haj. Baik. Kemudian terakhir, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, radiyallahu anhuma. Kenapa dikatakan radiyallahu anhuma? Kenapa anhuma keduanya? Hah? Karena dua-duanya adalah sahabat. Iya. Siapa namanya Ibnu Abbas? Siapa? Abdullah. Siapa nama ayahnya? Abbas ibnu Abdul Muttalib. Siapa Abbas? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi Abdullah itu sahabat, ayahnya Abbas juga sahabat. Maka dikatakan radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau radhiyallahu anhuma artinya apa? Dia sahabat, ayahnya juga sahabat. Baik. Beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil quburi wal muttakhidin 'alayha al masajid was suruja, rawahu ahlus sunan. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Rasulullah melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Rasulullah? Di sini disebutkan tiga orang dilaknat. Yang pertama, kata Ibnu Abbas, zairatil quburi, wanita-wanita yang berziarah ke kuburan. Wanita-wanita yang berziarah ke kuburan. Satu. Yang kedua, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid, orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat untuk ibadah. Bukan beribadah ya. Bukan beribadah kepada kuburannya. Tapi menjadikan kuburan sebagai tempat apa? Tempat melaksanakan ibadah kepada Allah. Paham ini? Bukan beribadah kepada kuburannya. Bukan sujud kepada kuburan. Sujud kepada Allah, tapi sengaja dia memilih kuburan untuk beribadah ke situ. Ada masjid, tapi sengaja dia datang ke kuburannya orang saleh. Dia meyakini di situ ada apa? Ada keberkahan. Ini dilaknat. Yang ketiga, orang-orang yang menjadikan atau menerangi kuburan dengan lampu, membuat lampu-lampu di kuburan, menyalakan lilin atau menyalakan genset dan seterusnya. Tiga yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dilaknat oleh Rasulullah adalah wanita-wanita yang berziarah ke kuburan. Wanita-wanita yang berziarah ke kuburan. Bedakan ziarah dengan mengantar, beda ya. Kalau mengantar ke kuburan jelas hukumnya makruh. Wanita pergi mengantar ke kuburan keluarganya, ayahnya meninggal, walaupun ayahnya, suaminya meninggal, diantar ke kuburan, hukumnya makruh. Ya, sebab dalam hadis dikatakan, kata Ummu Atiyah, nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kami dilarang oleh Nabi untuk mengantar jenazah ke kuburan, tetapi larangannya tidak ditekankan, artinya makruh. Kalau pergi tidak berdosa, tapi alangkah bagusnya kalau tidak pergi mengantar. Kalau mengantar, ulama mengatakan boleh, tetapi makruh. Tetapi kalau berziarah ke kuburan, ziarah kubur, selesai Idul Fitri pergi ziarah, perempuan-perempuan ziarah kubur dulu. Nah, apakah ziarah kubur bagi wanita juga haram? Tidak boleh? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Bagaimana hadis ini? Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berziarah ke kuburan. Ayo, boleh tidak? Dua pendapat ulama. Sama fikih ya. Di sini juga ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, dan ini pendapat kebanyakan ulama, mengatakan boleh, tidak ada masalah, tidak makruh juga. Boleh seorang wanita berziarah ke kuburan. Ini pendapat jumhur, jumhurul ulama. Ya, di antara ulama mutaakhirin, ulama belakangan yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh Al-Albani mengatakan boleh. Pendapat kedua mengatakan haram, tidak boleh. Haram hukumnya seorang wanita pergi ziarah kubur, tidak boleh, haram. Pendapat ini pendapat juga banyak ulama. Di antara ulama yang menguatkan pendapat ini Ibnu Taimiyah rahimahullah, menguatkan pendapat tidak boleh. Adapun ulama belakangan itu banyak, seperti Syekh Al-Fauzan mengatakan haram. Syekh Shalal Al-Fauzan dalam syarahnya mengatakan tidak boleh. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak boleh. Syekh bin Baz juga mengatakan tidak boleh. Banyak ulama-ulama mutaakhirin itu mengatakan tidak boleh. Yang mana yang kuat? Yang mana yang benar? Hah? Yang mana yang benar? Baik. Yang mengatakan tidak boleh itu berdalilkan dengan hadis ini. La'ana Rasulullah, Rasulullah melaknat para wanita-wanita yang berziarah ke kuburan. Ketika disebutkan dilaknat, menunjukkan apa? Menunjukkan dosa besar. Sebab diantara tanda dan ciri al-kabair, dosa besar, ketika disebutkan dilaknat, ketika ada sebuah amalan dilaknat, itu menunjukkan itu dosa besar. Kalau dosa besar berarti hukumnya haram. Hukumnya adalah haram, tidak boleh. Iya. Faham ini? Baik. Itu dalilnya. Sebagian ulama, dan ini kebanyakan ulama, mengatakan boleh. Tidak apa-apa. Dan ini yang benar. Boleh. Dalilnya apa? Banyak dalilnya. Di antaranya, di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Aisyah istri Nabi minta izin untuk pergi ke kuburan, minta izin, diizinkan oleh Nabi, silakan. Hanya saja Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang aku baca? Apa yang aku baca kalau sampai di areal pekuburan? Apa yang aku baca? Nabi ajarkan, kamu baca, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Ini menunjukkan boleh. Seandainya tidak boleh, tidak mungkin Nabi, tidak boleh kamu pergi. Seandainya tidak boleh, ya Rasul ajarkan kepada aku doa. Untuk apa diajarkan doa, kamu tidak boleh pergi. Tapi ternyata Nabi ajarkan doa kepada Aisyah, menunjukkan boleh. Dan hadisnya riwayat Muslim, sahih. Jelas? Baik. Dalil yang kedua, dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lebih sahih lagi, Bukhari dan Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Anas mengatakan, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabrin. Nabi pernah lewat di sebuah kuburan, ternyata di situ ada seorang wanita menangis di kuburan itu. Nabi lewat, Nabi lihat ada seorang wanita menangis di kuburan. Nabi datangi wanita itu. Apa kata Nabi? Nabi tidak mengatakan, kenapa kamu pergi ziarah kubur? Nabi tidak larang. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, fattaqillaha wasbiri. Wahai sang wanita, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Kenapa Nabi menasihati seperti itu? Kata para ulama, sebab dia menangis di kuburan meraung-raung. Sehingga Nabi nasihati, bertakwa kamu kepada Allah, tidak boleh seperti itu di kuburan. Paham ini? Dinasihati oleh Nabi, fattaqillah, bersabar, sebab anak yang meninggal itu ternyata anaknya yang meninggal. Anaknya meninggal, dia pergi. Dia pergi ziarah kuburannya sampai dia menangis keras. Di situlah Nabi nasihati. Apa nasihatnya Nabi? Bertakwalah kepada Allah dan apa? Bersabar. Apa kata para ulama? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Wa innama ankara." Kata beliau, "Wa mawdu'ud dalalah minhu annahu sallallahu alaihi wasallam lam yunkir 'ala al-mar'ati qu'udaha 'indal qabri." Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah menyebutkan hadis ini, kata beliau, sisi pendalilan bolehnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari duduknya wanita itu di kuburan. Nabi tidak ingkari duduknya. Ya. Wa taqriruhu hujjatun, dan persetujuannya Nabi itu menunjukkan apa? Hujjah, boleh. Nabi tidak ingkari. Ya, Nabi ingkari apanya? Yang Nabi ingkari, kata para ulama, wa innama ankara alaiha al-buka asy-syadid. Yang Nabi ingkari adalah tangisannya yang terlalu keras. Itu kan tidak boleh ya. Sebab apa kata Nabi? An-na'ihatu idza lam tatub yaumal qiyamah. Seorang wanita yang melakukan niyahah, meraung-raung ketika terjadi musibah dan tidak bertobat sebelum meninggal, itu akan dibangkitkan pada hari kiamat apa? Dalam keadaan dipakaikan apa? Pakaian kudis. Dipakaikan pakaian kudis. Ya, dan dari api neraka. Baik. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Aku pernah larang, kata Nabi. Ala ketahuilah. Ketahuilah, kata Nabi, sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Sebab ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini dalil jelas sekali. Laki-laki butuh mengingat akhirat dengan ziarah kubur, maka demikian pula wanita. Mereka juga butuh untuk mengingat akhirat dengan berziarah kubur. Dan khitabnya hadis ini umum, berlaku laki-laki dan wanita. Adapun Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan dan ulama yang melarang mengatakan ini hanya berlaku laki-laki, kata beliau. Itu jawabannya terhadap hadis ini. Ini berlaku bagi para laki-laki. Kita mengatakan, ya, kalau kita menghususkan laki-laki, mana dalilnya? Kan begitu. Kita butuh dalil. Sementara asalnya syariat bagi laki-laki itu juga berlaku bagi perempuan, sebab Nabi bersabda, ya an-nisa'u syaqa'ikur rijal, kata Nabi. Wanita itu adalah belahannya, potongannya laki-laki. Saudara kandungnya, saudaranya laki-laki. Maka apa yang berlaku bagi laki-laki berlaku juga bagi wanita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan bahwa ini khusus laki-laki. Adapun Syekh Shalal Al-Fauzan mengatakan ini khusus bagi laki-laki, maka dibantah oleh para ulama. Bagaimana caranya? Hanya laki-laki yang boleh mengingat akhirat, wanita tidak bisa? Iya. Baik, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang benar ya. Nah, sekarang bagaimana dalil tadi yang dijadikan oleh para ulama yang kedua yang mengatakan haram dengan hadis tadi? Dijawab oleh ulama dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama ikhwah sekalian, sebagian ulama melemahkan hadis ini. Bukan yang setelahnya, yaitu kalimat zairat, itu yang dilemahkan. Perhatikan ya. Yang dilemahkan oleh ulama adalah kata zairat. Itu tidak sahih, kata Asy-Syaikh Al-Albani, di antara ulama yang melemahkan Asy-Syaikh Al-Albani. Yang benar, yang sahih dari Nabi adalah zawarat. Jadi lafaz yang benar dari Nabi, lafaz yang sahih dari Nabi adalah zawarat. Adapun zairat itu tidak sahih dari Nabi lafaz ini. Paham ini? Jadi bukan hadisnya semua lemah ya, tapi lafaz zairat ini yang bermasalah. Paham ini? Zairat ini lafaz tidak sahih dari Nabi, yang sahih dari Rasulullah adalah zawarat. Apa bedanya zairat dengan zawarat, azan dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi yang sahih dari Rasulullah, lafaz yang sahih adalah zawara. Baik, apa bedanya zairat dengan zawara? Kalau zairat itu wanita-wanita yang ziarah kubur. Zairat itu jamak dari zairatun, zairatani, zairat. Kalau zawarat itu isim mubalaghah. Zawarat itu isim mubalaghah. Artinya apa? Yang banyak ziarah kuburnya. Terlalu banyak. Paham ini? Yang sering sekali ziarah kubur. Sedikit pergi, sedikit pergi. Baru kemarin pergi, pergi lagi. Bahkan satu hari sampai 10 kali ziarah kubur. Ini yang dilarang oleh Rasulullah, ini yang dilaknat oleh Nabi, dan ini yang sahih. Sehingga wanita pergi ziarah kubur boleh, tetapi yang dilarang adalah jangan terlalu sering. Itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Selesai. Jadi boleh hukumnya, tetapi tidak boleh terlalu sering. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, beliau berkata, ya, wan nisa'u karrijali fi istihbab ziyaratil qubur. Wanita sama seperti laki-laki disunnahkan ziarah kubur. Lakin la yajuzu lahunnal ikthar. Tetapi tidak boleh bagi wanita untuk memperbanyak, itu saja. Sebab itu yang dilarang oleh, itu yang dilaknat oleh Rasulullah kalau wanita terlalu sering. Terlalu sering. Nah, dan di sini ada hikmahnya, kenapa wanita dilarang terlalu sering? Ya, sebab wanita itu gampang sekali terpengaruh hatinya. Iya. Apalagi kalau sering berziarah ke kuburannya yang dianggap wali. Ayo cepat, cepat itu berbuat syirik itu wanita. Cepat ada keyakinannya yang aneh itu wanita. Beda laki-laki. Wanita itu paling cepat dia punya keyakinan aneh-aneh. Kalau laki-laki tidak. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan kuburan. Wah, itu sudah itu. Perempuan itu paling cepat itu ada keyakinan aneh-anehnya. Saya pernah pulang, baru-baru pulang kampung ya sekalian. Ya, menunjukkan wanita itu memang betul-betul aneh-aneh betul. Ya, betulan di tetangga sebelah itu akikah. Akikah. Itu kalau akikah mereka harus ada songkolo. Ya, saya didatangi sama tetangga minta penjelasan. Bagaimana Ustaz, bagaimana katanya kalau anu itu? Maukah ini buat songkolo ini? Apa yang dibaca? Apa yang dibaca pertama dulu? Tidak ada dibaca, langsung saja. Itu kalau tidak buat songkolo tidak apa-apa. Anu Ustaz, ada itu pernah diajarkan kepada aku. Apa? Kathiran kabira katanya. Apa artinya itu kathiran kabira? Kathiran kabira kalau diambil mi katanya berasnya direndam dibaca itu kathiran kabira. Aneh betul. Apa artinya itu Ustaz? Saya bilang kathiran itu banyak, kabiran itu besar, cocok mi pas mi itu. Cocok itu Ustaz. Karena kita niatkan banyak ini hasilnya 1 liter jadi anu jadi 10 liter nanti hasilnya. Begitulah. Memang begitu wanita aneh-aneh ya. Dan paling seringnya wanita begitu. Selalu lah kait-kaitkan dengan sesuatu. Iya. Iya. Macam-macam. Makanya itulah hikmah kenapa wanita dilarang terlalu sering ziarah kubur. Sebab hati mereka itu lemah. Dan mudah terpengaruh. Baik. Jadi ikhwah sekalian, kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk ziarah kubur bagi wanita apa hukumnya? Boleh, tapi jangan terlalu sering. Ya. Satu kali sepekan itu sudah lumayan itu. Ya. Kadang-kadang juga tidak ada yang pergi ke sepekan. Ya. Yang kedua, yang dilarang oleh Rasulullah adalah wal muttakhidina 'alaihal masajid. Orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Ini syahidnya. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Di situ dia membaca Al-Quran. Di situ dia sholat. Walaupun sholatnya untuk Allah. Tidak boleh. Walaupun sholatnya untuk Allah. Membaca Al-Qurannya untuk Allah. Tapi dia sengaja mendatangi kuburan pada ada masjid. Ada masjid. Tapi sengaja kuburannya tempati. Ada orang seperti itu. Ada masjid di dekatnya. Tapi dia lebih khusyuk katanya kalau di dekatnya kuburan Wali Songo. Saya lebih khusyuk Ustaz. Lebih cepat. Anu dan seterusnya. Lebih ada berkahnya. Ini yang dimaksud. Dilaknat oleh Rasulullah. Yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Kenapa dilarang? Kenapa sampai dilaknat? Sebab ini menjadi wasilah. Menjadi sarana nanti. Yang kemudian lambat laun dia akan menyembah itu kuburan. Awalnya hanya beribadah kepada Allah, tapi ketika melihat ini kok kalau saya beribadah semakin lancar rezekiku di sini. Setiap kali saya datang sholat pulang itu pasti ada saja yang beri sesuatu. Wah, ini pertanda ada ahli ini sama wali. Besok saya akan bawakan kambing itu wali. Mulai dia kan? Makanya dilarang. Dan dilaknat pelakunya. Dilaknat pelakunya oleh Rasulullah. Apa artinya dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ikhwah sekalian, kalau yang beribadah di kuburan saja, walaupun ibadahnya untuk Allah dilaknat, apalagi kalau memang beribadah untuk penghuni kuburannya. Kalau ibadah itu untuk Allah tapi dilakukan di kuburan dengan alasan ada keberkahan, itu ternyata dilaknat oleh Rasulullah, maka min babi aula orang-orang yang beribadah langsung kepada sang walinya. Tentulah lebih mendapatkan laknat dan di atas laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, yang dilaknat oleh Rasulullah adalah orang-orang yang menyalakan lampu-lampu di atas kuburan. Peleng. Tahu peleng? Lilin. Lilin dinyalakan di atas kuburan. Ya. Mirip nih kohucu. Apa bedanya dengan kohucu? Lilin-lilin dinyalakan. Kuburan, lilin dinyalakan di atas kuburan. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini syirik? Tidak syirik. Kalau tidak syirik ya, ketika seseorang menyalakan lilin di kuburan itu tidak sampai syirik, tapi itu bisa mengantar kepada kesyirikan. Nggak boleh menyalakan kuburan, membuat lampu di atas kuburan, lampu-lampu hias lagi. Jadi kuburan itu harusnya orang melihat kuburan ingat kepada akhirat, ini ingat mal. Kenapa? Kuburannya indah sekali. Orang datang bertamasya ke kuburan bukan ingat akhirat, tapi justru semakin ingat dengan dunia. Kenapa? Di kerami ada AC-nya lagi, masya Allah, ada lampu-lampu hiasnya. Kemudian orang di situ, ya, melihat kuburan tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Masya Allah. Harusnya kuburan itu, itulah sebabnya kenapa kuburan dilarang untuk ditembok, dilarang untuk ditinggikan, supaya kita teringat akan kematian. Dilihat tanahnya, kita akan kembali ke tanah itu. Tapi kalau dilihat lantai, sama aja kalau di masjid itu, sama aja kalau di mall. Ya, apalagi seperti saya katakan tadi, ada lampu-lampunya, ada ini dan seterusnya. Maka dilaknat orang-orang yang menyalakan lampu-lampu di kuburan. Apakah lampu apa saja? Semuanya tidak boleh. Apakah lampu tradisional atau lampu listrik? Tidak boleh semuanya. Tidak boleh semuanya. Bahkan para ulama mengatakan dibiarkan saja gelap itu kuburan. Jangan diterangi itu kuburan. Bahkan sebagian ulama melarang memasang lampu jalan untuk kuburan. Tidak boleh. Ya. Syekh Shalal Fauzan keras di sini. Kata Syekh Shalal Fauzan, fil hadithi dalilun ala tahrimi idha'atil maqabir bil anwa' bil anwar bi ayyi wasilatin sawa'un kana bis suruji aw kana bil kahrubai. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang haramnya menerangi kuburan dengan cahaya-cahaya, apapun cahaya itu, apakah itu berupa surut pelita atau kahruba atau listrik atau ghairu dzalik atau selain daripada itu. Kullu anwa'il idha'ah, semua jenis penerangan ya yang berlaku, yang ada dari zaman ke zaman, itu terlarang, kata beliau. Terlarang. Ya. Wal wajibu, yang wajib adalah kuburan itu hendaknya kosong dari cahaya sedikit pun. Tidak ada cahaya di kuburan. Gelap. Gelap. Ya. Dan ini juga yang di apa kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, lebih afdol kalau dibiarkan gelap. Tidak ada cahaya sedikit pun. Itu fatwa-fatwa ulama. Ya, tapi ada sebagian orang menulis di internet dan mengatakan salafi. Judulnya salafi. Saya pikir salafi ini. Saya buka, masya Allah. Ternyata dia membantah salafi. Dia bilang salafi katanya melarang menyalakan apa lampu-lampu di atas kuburan dengan alasan hadis ini. Sementara Asy-Syaikh Al-Albani sudah melemahkan hadisnya, katanya. Yang mana dilemahkan hadisnya oleh Syekh Al-Albani? Apakah lampunya atau kalimat zairat tadi? Yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani adalah zairat, kalimat zairatnya tadi. Yang lampunya tidak. Dan orang ini, masya Allah, orang ini yang menulis ini, kalau sesuai dengan hawa nafsunya dipakai Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani melemahkan hadisnya. Tapi begitu Syekh Al-Albani melemahkan hadis-hadis tentang tawassul misalnya, tentang ziarah, tentang mengkultuskan kuburan, apa katanya? Syekh Al-Albani bukan ahlul hadis. Begitu dia. Syekh Al-Albani itu belajar bukan dari ahlul hadis, tidak punya sanad katanya, tidak ada silsilahnya. Begini-begini, macam-macam. Tapi begitu sesuai dengan hawa nafsunya apa? Syekh Al-Albani melemahkan hadisnya, masya Allah. Padahal yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani bukan lampunya. Yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani adalah kata zairatnya. Dipaham ini? Baik. Ya. Ada yang mengatakan lagi, katanya, andai kata sahih hadisnya, pakai andai kata juga, andai kata sahih, wahai Wahabi, katanya, sementara ulama kalian sudah melemahkan wahai Wahabi, taruhlah sahih, dalam hadis itu tidak terdapat larangan. Larangan yang terdapat dalam hadis bukan berlaku secara mutlak katanya. Tidak semua kuburan dilarang. Ada kuburan yang boleh. Kalau kuburan orang biasa itu memang tidak boleh. Masya Allah. Katanya, kalau kuburan orang biasa itu memang tidak boleh. Sebab itu menyia-nyiakan harta. Mubadir katanya. Kalau dipakai penerang di situ, itu namanya mubadir. Kenapa? Tidak ada manfaatnya kalau kuburan orang biasa. Tapi kalau kuburan orang soleh, itu ada manfaatnya, boleh. Masya Allah ini. Hebatnya ini. Tidak tahu ulama dari mana ini. Ulama siapa hari yang ikuti. Katanya, hadis itu berlaku kalau kuburannya kuburan orang biasa. Tapi kalau kuburan orang soleh, itu boleh. Kira-kira apa jawabannya? Tunjukkan dalilmu. Mana dalilmu yang membedakan kuburan orang soleh dengan kuburan bukan orang soleh? Mana? Sementara hadis mengatakan wal muttakhidina 'alaiha al-masajida was-surut. Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan pelita-pelita di atas kuburan. Apakah Nabi mengatakan kuburan orang soleh? Tidak. Nabi tidak merinci, Nabi tidak membedakan. Sehingga ketika Anda ingin menghususkan kuburan orang awam tidak boleh, kuburan orang soleh boleh, mana dalilnya? Butuh dalil. Ini jawaban. Yang kedua, mana ulama yang mengatakan seperti pendapat Anda? Mana ulamanya? Hah? Mana ulamanya? Justru ulama mengatakan, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Iqtida, beliau berkata, iqadul nasabi fi hadhihi al-mashahid mutlaqun la yajuzu mutlaqan la yajuzu bila khilafin a'lamuhu linnahyi al-warid. Kata Ibnu Taimiyah, menyalakan lampu-lampu atau pelita di kuburan-kuburan ini itu tidak boleh secara mutlak. Apa artinya secara mutlak? Tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh sama sekali walaupun kuburan orang saleh. Ini Ibnu Taimiyah yang berkata. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, bila khilaf tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang aku ketahui. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang aku ketahui. Siapa Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah itu orang yang sangat luas telaahnya. Sangat mengetahui aqwalul ulama, sangat mengerti siapa ulama yang mengatakan boleh, siapa yang mengatakan tidak. Beliau sangat luas telaahnya. Beliau sudah mengatakan, yang aku ketahui tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tidak bolehnya. Ya, secara mutlak. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Tahu-tahunya datang dia menyelisih ulama. Masya Allah, menyelisih ijma. Ya, menyelisih ijma. Maka kita katakan kepada orang ini, dengarkan firman Allah, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minina, siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Yang menentang ini, Allah sudah melarang, Rasulullah sudah melarang, dan mengikuti jalannya bukan jalannya para sahabat, bukan jalannya kaum mukminin, yaitu kata para ulama menyelisihi ijma maksudnya ayat. Apa balasannya? Nuwallihi ma tawanna, kami biarkan dia berpaling kemana dia berpaling, kata Allah. Kami biarkan kemana dia mengarah, silahkan, Allah tidak peduli lagi. Wa nuslihi jahannam, dan kelak kami akan memasukkan dia ke dalam jahannam. Siapa yang akan dimasukkan ke dalam jahannam? Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya dan menyelisihi jalannya para sahabat, dan kata para ulama ijma' mereka. Ya, tidak ada sahabat yang mengatakan seperti itu. Ada sahabat yang mengatakan kalau kuburannya Nabi boleh diterangi? Tidak ada. Seandainya boleh, pasti sahabat sudah berlomba-lomba menerangi kuburannya Nabi, seandainya boleh. Semua sahabat adalah orang yang paling cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Ya, ini selesai. Jadi, syahidnya di mana? Syahidnya, ya, tidak bolehnya seseorang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, walaupun ibadah hanya untuk Allah, sebab itu bisa menjadikan sarana wasilah untuk mengibadahi kuburan. Dan juga tidak bolehnya menyalakan lampu-lampu di atas kuburan. Ya, bukan hanya lampu-lampu, ya, bocok-bocok, kelambu-kelambu, apalagi biasa di kuburan itu. Macam-macam, ya, macam-macam. Ada bendera, bahkan ada kuburan 17 Agustus dikasih tongi bendera merah putih. Ada di pangkep itu, saya biasa lewat. Kuburan merah, apa, warna bendera merah putih juga dipasangkan di pintu. Nah, macam-macam. Baik, cukup ya. Selesai alhamdulillah bab kita insyaallah taala. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab berikutnya biiznillah taala. Subhanakallahumma wabihamdik. Ada 10 menit sampai jam 8 ya. Afwan. Kita jawab dulu pertanyaan sedikit. Bismillah, apakah kitab tafsir Al-Maragi merupakan kitab tafsir rujukan Ahlus Sunnah? Jazakallahu khairan Ustaz. Tafsir Al-Maragi, saya tidak ingat penulisnya, ini jarang dijadikan rujukan oleh ulama Ahlus Sunnah. Kitab tafsir yang dianjurkan oleh para ulama kita, ya, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, beliau sebutkan di sini, kitab tafsir yang sangat bagus untuk dibaca, kata beliau, yang terpercaya, kata beliau, terpercaya, yang bisa dipercaya, yang aman untuk dibaca adalah tafsir, ya, Ibnu Jarir At-Tabari, itu tadi, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Itu sampai berapa jilid itu? 20 jilid kayaknya lebih. Ya. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, 4 jilid. Kemudian tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Imam Al-Baghawi, Ma'alim At-Tanzil namanya. Ini kitab tafsir bagus memang dibaca. Naam. Kata beliau ini semua tafsir yang bermanhaj salaf. Tiga ini. Tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi. Ini tafsir yang bermanhaj salaf, kata Syekh Shalal Al-Fauzan. Adapun tafsir yang berbahaya, perhatikan, kitab tafsir yang berbahaya yang tidak dianjurkan untuk dibaca apalagi para penuntut ilmu pemula, itu adalah tafsir Az-Zamakhsyari. Tafsir Az-Zamakhsyari. Al-Kasyyaf kalau tidak salah nama tafsir, Al-Kasyyaf. Kenapa? Sebab Az-Zamakhsyari ini ada pemikiran Mu'tazilahnya. Ada pemikiran Mu'tazilahnya. Tetapi kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ya, dari sisi bahasa, kalau bahasa bagus, pendekatan-pendekatan bahasanya, bahasa Arabnya, misalnya ada makna yang kita tidak tahu apa maknanya secara bahasa, bagus merujuk kepada tafsir Az-Zamakhsyari ini, sebab memang dia ahli bahasa, kuat bahasa Arabnya Az-Zamakhsyari. Iya. Tetapi dari sisi akidah kacau balau. Ya, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ya, dari sisi akidah itu ya, tapi banyak kejelekan di dalamnya, apalagi tentang masalah Al-Qur'an. Di situ ada pendapat Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Maka beliau nasihatkan untuk para penuntut ilmu itu tidak dianjurkan. Untuk seperti kaya misalnya, seperti saya, tidak dianjurkan. Seperti kita semua di sini tidak dianjurkan untuk membaca tafsir ini. Kata beliau, kitab tafsir yang lebih jelek lagi daripada Az-Zamakhsyari Al-Kasyyaf adalah Tafsirur Razi. Tafsir Ar-Razi. Ini tafsir yang berbahaya juga. Ya. Enggak bisa dibaca. Paham ya? Baik. Ya. Dan tafsir yang diperingatkan oleh ulama termasuk juga tafsirnya Sayyid Qutb. Apa itu tafsirnya? Tafsir fi dhilalil Quran. Kalau tafsir Indonesia ya tahu sendiri lah. Iya. Iya. Yang membolehkan selamat Natal itu ada di tafsirnya, boleh selamat Natal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah Maryam, salamun apa? Wa salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ditafsirkan itu ayat. Kesimpulannya apa tafsirnya? Boleh selamat Natal. Ini tafsir setan ini. Tidak ada ulama tafsir yang mengatakan ini ayat menunjukkan boleh selamat Natal. Paham ya? Itu bahaya tafsir itu. Ya. Mudah-mudahan antum paham ya. Ini rata-rata sama pertanyaannya. Intinya apa hukumnya sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya atau di sekitarnya? Kalau ini sudah dibahas, kalau kuburannya di dalam masjid, sepakat ulama tidak boleh sholat di dalamnya, tidak sah. Kalau di dalam masjid kuburannya, apakah di depan, di samping, di belakang, kalau dia berada dalam masjid kuburan itu, maka tidak boleh sholat di kuburan itu. Tidak boleh. Paham ini? Bagaimana kalau di luar? Kalau di luar masjid, ya. Kalau di luar masjid dan dia masih berada dalam pekarangan, masih di pekarangan masjid, ini ada khilaf ulama. Ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Paham ini? Baik. Dengan alasan ya, kita tetap sholat, apa namanya, kecuali katanya kuburan itu sudah berada di luar pagar atau sudah ada yang memisahkan antara kuburan dengan masjid, dengan apakah yang memisahkan itu jalanan. Yang penting ada pemisah antara kuburan itu dengan masjid, apakah jalanan atau pagar atau tembok lain selain tembok ini, maka boleh. Kalau tapi kalau masih berada dalam areal masjid, pekarangan masjid, maka itu tidak boleh menurut sebagian ulama. Ya, di antara pendapat yang mengatakan tidak boleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan banyak ulama. Tapi kalau Syekh bin Baz mengatakan, tapi kalau di samping itu tidak apa-apa, kalau kata Syekh bin Baz, kalau di samping kuburannya, di samping atau di belakang, ya tidak boleh kalau di depan. Paham ini? Baik. Sebagian ulama mengatakan boleh walaupun di depan. Yang penting dia di luar. Walaupun dalam pagar, yang penting dia di luar masjid, bukan di dalam. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Dan ulama yang berpendapat boleh adalah Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Ulama dari Yaman, ahlul hadis dari negeri Yaman. Yaman yang benar. Ya, kalau saya pribadi memilih pendapat Syekh Mukbil, boleh, tidak ada masalah. Yang penting di luar, bukan di dalam masjid. Kenapa? Kata Syekh Mukbil, sebab yang dilarang itu adalah sholat menghadap ke kuburan. Apa hadisnya? La tusallu ilal kuburi. Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Yang dilarang apa? Sholat menghadap ke kuburan. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, Yang dimaksud di sini dilarang kalau sholat menghadap langsung. Tapi kalau sudah ada pemisah, ada temboknya masjid, maka itu sudah tidak dikatakan sholat menghadap ke kuburan. Itu diantara alasan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Tapi kalau ada masjid lain selain itu, maka lebih bagus kita cari yang amannya. Tapi seandainya di suatu kampung tidak ada masjid lain kecuali itu, ya kalau saya berpendapat boleh, tidak ada masalah. Sebab larangannya memang ya sholat menghadap langsung ke kuburan. Adapun kalau ada pemisah, sudah ada pemisah, maka itu tidak masalah. Ya ikhwan fillah azzakumullah. Ya, paham ya? Jadi kalau ada yang sholat di situ, di luar ada kuburan, jangan diingkari. Itu sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, walaupun banyak ulama mengatakan tidak boleh, seperti Syekh Al-Albani itu mengatakan tidak boleh, harus ada apa namanya pekarangan atau